Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'ala nabiyyina muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala asy-syekh al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, wa bihi astain. Babu ma'rifatillahi ta'ala wal iman. Baik. Wal iman bihi. Berkata Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, wa bihi astain. Atas nama Allah Subhanahu wa taala aku minta bantuan. Bab mengenali Allah Subhanahu wa taala dan mengimaninya. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, ana a'dhamu asy-syuraka'i 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka bihi ma'a ghairi tarakuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana a'dhamu asy-syuraka'i 'ani syirk. Saya paling tidak butuh dengan sekutu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ana a'dhamu asy-syuraka'i 'ani syirk. Man 'amila 'amalan, barang siapa yang beramal dengan satu amalan, asyraka bihi ma'i ghairi, dia mempersekutukan aku dengan sesuatu pada amalan itu, pada ibadah itu, faraktuhu wa syirka, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Asyar, hadal hadithu minal ahadithi al-Qudsiyah. Ini hadis termasuk hadis al-Qudsi, wa huwa ma yarwihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Yani apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya. Falafuhu wa ma'nahu min Allah, maka lafadznya dan maknanya dari Allah jalla wa ala. Fatakallama Allah bihi, maka Allah berbicara dengannya. Wa rawahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ballaghahu li ummatihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikannya kepada umatnya. Namanya hadis qudsi, lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu qala Allah taala, ini itsbatul qawli wal kalam lillahi taala. Di sini ada penetapan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah berbicara. Baik, Allah berbicara, dan ini min sifatihi. Yatakallam. Allah berbicara, Allah mengajak bicara para malaikatnya, Allah mengajak bicara hamba-hambanya. Wa hadhihi sifatun min sifatihi jalla wa ala, ini termasuk dari sifat-sifat Allah yang maha agung, maha tinggi. Wa qawluhu ana a'dhamu asy-syuraka'i 'ani syirk, ini itsbatul ghina lillah azza wa jalla. Gina, jadi kekayaan mutlak. Allah tidak butuh sekutu. Ini penetapan bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha Kaya. Allah jalla wa ala yaqulu huwal ghani. Allah telah menyatakan dirinya bahwa Allah yang Maha Kaya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah semuanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kalau kita meyakini bahwa kita semuanya adalah milik Allah, ini sir, rahasia dari ucapan kita ketika kita ditimpa musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata-kata ini bukan cuma sekedar dikata begitu saja, diucapkan begitu saja ketika kita tertimpa musibah. Bukan. Tapi ini ada pernyataan pengakuan bahwa Inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah kehendaki atas kita, maka kita terima. Sehingga ketika kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tidak ada apa? Tasakhur, benci, jengkel, tidak senang, tidak lapang dada atas takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas kita. Ketika kita mengetahui seseorang, paham barulah itu, mengetahui seseorang dengan kepemilikannya, dia seseorang kita kenali, orang baik, dia memiliki harta banyak, baik, kemudian dia memperlakukan hartanya dengan sekehendak dia, ada yang mau protes? Ada yang mau protes? Si fulan orang kaya, orang baik-baik, kemudian dia membagi-bagikan hartanya ke si fulan, ada yang mau protes? Tidak. Itu hartanya dia, itu milik dia. Dia mau berikan ke siapa-siapa, itu terserah dia. Dia mau berikan apa itu hartanya dia, itu terserah dia. Maka ketika kita menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita semua ini milik Allah SWT. Apapun yang Allah perlakukan atas kita, kita harus terima. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasia ucapan istirja kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak perlu lagi setelah itu apa? Orang masih sempit dada dengan musibah yang Allah timpakan atasnya setelah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, kita kembali ke pelajaran kita. Wa qulu ana ila syurakai ya syirk bihi ibatul gina. Baik, Allah taala ghaniyun an khalqihi la yahtaju ila mu'in. Allah SWT maha kaya. Baik, dari makhluk-makhluknya Allah tidak butuh bantuan. Allah tidak butuh sekutu. Wala ila wahir, dan juga tidak butuh penolong. Fahuwa ghaniyun an khalqihi, maka Allah tidak butuh dengan makhluknya. Allah tidak butuh dengan makhluknya. Lah terus, untuk apa kita beribadah? Untuk apa kita sholat, puasa, zakat, dan sekian banyak amal soleh yang kita lakukan, yang Allah perintahkan? Kembalinya semuanya tetap kepada hamba tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa innama ya'malukum uhsiha lakum tsumma waqifun liya. Yang kalian lakukan dari amal saleh semuanya itu untuk kalian. Aku kumpulkan untuk kalian, kemudian aku membalas dan mengganjarinya untuk kalian. Pengwajada khairan pahala. Maka siapa yang mendapati kebaikan dari apa yang dia lakukan, maka silakan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsa. Maka barang siapa yang mendapati selain dari kebaikan yang dia dapatkan, maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Baik, apa yang kita lakukan dari kebaikan, ketaatan, amal saleh tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan, kekufuran, kemungkaran, kesyirikan tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini dikatakan ginal mutlak, kekayaan mutlak. Allah tidak butuh bantuan penolong. Baik. Lalu sekali mengatakan, "Iya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan intansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, maka Allah akan menolong kalian. Baik. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "In tuqridullaha qardan hasanan." Kalau kalian mau mengutangi Allah Subhanahu wa taala dengan utang yang baik, ini kalian berimpak, kalian mengimpakkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, Baik, maka Allah akan membalasi kalian. Ini ungkapan-ungkapan untuk menggugah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala agar supaya berbuat baik, beramal saleh. Wa ila semua milik Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, kita aja sendiri juga milik Allah Subhanahu wa taala. Semua milik Allah Subhanahu wa taala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Barakallahu alaikum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa huwa ghaniyun an khalqihi. Allah tidak butuh dengan makhluk. Wa khalquhu muhtajun ilayhi. Kebalikannya, justru makhluk-makhluk ini sangat butuh dan tergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang miskin, kalian yang fakir, kalian yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya lagi maha terpuji. Baik. Berikutnya, nafyun naumi 'anillahi ta'ala. Nafyun naum, dinafikannya tidur dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak tidur. Baik. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu. Mana? Okey. Fahadabihi wasmullahi bil bina. Maka ini sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni kekayaan, wa bihi nafyu asy-syirk an jalla wa ala. Di sini juga penafian sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, penolakan it laisa lahu syarikun fil mulk. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu dalam kerajaannya, tidak ada yang membantu menciptakan. Walaysa lahu syarikun bil ibadah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Wala bi asma'ihi wa sifatihi, dan juga tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala pada nama dan sifat-sifatnya. Wallahu wahidun ahad, maka Allah Subhanahu wa taala esa. Baik, fardun samad, sendirian. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara sekufu dengannya. Hadhi sifatullahi jalla wa ala, maka indah sifat jalla wa ala Allah tabaraka wa taala. Walamma qala al-musyriku lan nabiy sallallahu alaihi wasallam sif lana rabb, ketika orang-orang musyrikin meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sif lana rabb, wahai Muhammad, sampaikan, kabarkan kepada kami tentang sifat-sifat Tuhan yang kau sembah itu. Baik, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini jawaban atas pertanyaan orang-orang musyrikin, permintaan mereka untuk mereka ketahui siapa Allah Subhanahu wa taala yang semuanya diajak untuk menyembah. Maka turunlah firman ini, surah ini, suratul Ikhlas. Fabihala tanzihullahi ta'ala anisyirik. Maka di ayat ini adalah pensucian Allah Subhanahu wa taala dari sekutu-sekutu. Wa annal amal alladhi yaqau bihi syirk la yataqabbaluhu Allah. Di sini juga bahwa amal saleh, baik, yang dilakukan oleh seorang yang tercampur dengannya kesyirikan, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan, syirik kecil dan syirik besar. Secara umum, kalau orang itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, semua amalnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia musyrik, dia menyembah Allah, dia juga menyembah yang lain. Musyrik. Semua amal saleh yang dilakukan tertolak, gugur, hancur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau asyraku lahadita anhum ma kanu ya'malun." Kalau mereka semuanya mempersekutukan Allah, maka semua amal mereka akan hancur, luluh. Tidak ada arti, tidak ada makna sama sekali. Barakallahu. Demikian juga ketika orang melakukan sholat, kemudian ada riya di dalamnya, melakukan ibadah, kemudian riya, ini termasuk mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga amal itu secara khusus tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Walihada qala kama fi hadzal haditsil qudsi tarakuhu wa syirkah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis tadi, aku tinggalkan dia dan sebutnya. Fal amalu alladhi fihi syirkun la yaqbaluhu Allah taala. Maka amal apapun yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia mempersekutukan Allah padanya, maka tidak akan pernah diterima amalan tersebut. Wa huwa mardun ala sahihi wa batil. Amal saleh itu menjadi batin, tertolak, hancur, gugur. Bahwa subhanahu la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisan li wajhihil karim. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali ikhlas dia, barakallahu fikum, dalam menjalankannya, mencari wajah Allah yang mulia. Wa kana sawaban ala sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan harus cocok dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dua syarat ini menjadi syarat mutlak untuk dicap amalan itu sebagai amal saleh yang diterima. Ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala dalam pelaksanaannya, tidak ada riyahnya, tidak ada sum'ahnya dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Kemudian kedua adalah muwafaqati sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muwafaqati sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencocoki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ikhlas, tapi tidak cocok dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya dia melakukan kebid'ahan, dia tidak akan diterima. Baik. Walaupun cocok dengan sunnah Rasulullah, tapi kalau tidak ikhlas, juga tidak akan diterima. Baik. La haula wa la quwwata illa billah. Apalagi kalau dua-duanya dalam artian tidak ikhlas, dan juga tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih tidak diterima lagi. Sudah bid'ah yang dia lakukan, riya lagi. Baik, lebih tidak diterima. Baik, maka yang diterima hanya yang ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala dan mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika muncul mungkin riya, bisikan-bisikan syaitan untuk orang berlaku riya, maka perangi sesegera mungkin. Astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitan. Dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma rizqni ikhlasa wasirqa bil qawli wal amal. Ya Allah, berikanlah aku rezeki untuk senantiasa berlaku ikhlas dan berlaku jujur dalam berbicara dan berbuat. Baik. Karena senantiasa ada godaan-godaan untuk berlaku riya. Ada godaan untuk berlaku sum'ah. Jadi ketika kita dalam keadaan melakukan amal-amal saleh, maka kita perang terus dengan bisikan-bisikan ini. Barakallahu fikum, guru senantiasa. Baik, sudah kita pelajari barakallahu fikum di pelajaran apa ini? Pelajaran apa? Jihad ini, jihad. Zalul ma'ad. Barakallahu fikum. Baik. Jihad melawan orang kafir mungkin tidak terjadi. Baik. Tapi jihad terhadap diri sendiri dan terhadap syaitan senantiasa harus. Senantiasa. Setiap saat. Ini tidak akan pernah terhenti. Peperangan yang tidak pernah terhenti sesungguhnya. Baik. Karena Allah telah menyatakan, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sungguhnya syaitan itu untuk kalian, wahai anak cucu Adam, adalah musuh, maka jadikanlah dia musuh. Musuh mau diapain kira-kira? Ya diperangi, tentu. Bukan diajak sayang-sayangan, bukan dijadikan teman, sahabat. Tapi harus diperangi, harus dimusuhi. Baik. Jiwa kita juga demikian, senantiasa mengajak kepada kemungkaran. Inna nafsal ammaratun bisu. Itu juga harus kita perangi, untuk kita tundukkan agar supaya taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari larangan-larangan. Ini peperangan yang senantiasa ada. Barakallahu fikum. sebelum memerangi orang-orang kufar. Baik. Kita baca sedikit barakallahu fiik. Wa Nabi Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala fiina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsi kalimat. Inna Allah ta'ala la yanam wa la yanbaghi lahu ayya. Yahfadhu al-qista wa yarfa'u. Yurfa'u ilayhi 'amalul layli qabla 'amalin nahari wa 'amalun nahari qabla 'amalin layli. Ijabuhu law kashafahu la ahraqat subuhat wajhi man taha ilayhi basaruhu min khalfihi. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata Abu Musa Afwan. Qama fina Rasulullah SAW di khamsi kalimat. Rasulullah SAW berdiri untuk menyampaikan tiga kalimat. Beliau mengatakan inna Allah ta'ala la yanam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah tidur. Wala yang bagi lahu ayyanam. Dan tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidur. Baik. Tidur itu karena lelah. Karena capek. Butuh istirahat. Allah Subhanahu wa ta'ala Zat yang maha sempurna. Yahfadzul qista wa yarfa'u. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberatkan timbangan dan mengangkatnya. Yurfa ilaihi amalul laili qabla amalin nahar, diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala amal malam sebelum amalan siang. Dan amalan siang sebelum amalan malam. Ijabu nur, tadir Allah Subhanahu wa ta'ala cahaya. Baik. Lau kasyafahu la ahraqat subhat wa jisadainya, Allah menyingkap tadir cahaya ini darinya. La ahraqat subhat wa jisadainya, maka sinar terang benderang dari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala akan membakar semua apa yang sampai padanya penghiasan Allah Subhanahu wa ta'ala dari makhluk-makhluknya, akan terbakar semuanya. Barakallahu. Nah, terus kenapa orang bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat? Baik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempurnaan pada hamba-hambanya ketika masuk ke dalam surga. Allah memberikan kekuatan yang luar biasa sehingga mereka bisa menikmati apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan untuk mereka dari nikmat-nikmat, termasuk adalah an-nazar ila wajhillahil karim, memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia. Jadi kita akan dulu sampai sini barakallahu, insyaallah besok kita bacakan syarahnya di izin dari kepala besar. Nah, subhanallah wa bihamdihi.